الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المعلم حفظه الله تعالى: ثمن الموت من شدة البلاء. Di antara tanda dekatnya kiamat adalah berangan-angan untuk mati karena beratnya bencana dan kesusahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatakumus sa'ah," kiamat tidak akan terjadi sampai seseorang itu melewati kubur orang yang telah meninggal lalu mengatakan, "Ya laitani makanamu," itu seandainya aku berposisi di posisinya, seandainya aku menempati tempatnya. Dengan kata lain, seandainya aku mati. Inilah Al-Bukhari. Wa'anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwa ada di tangannya, dunia tidaklah habis hatta yamura ar-rajulu 'ala al-qabri," sehingga seorang itu melewati satu makam, "fatamara 'alaihi," lalu dia menggulung-gulungkan badannya di atas makam dan mengatakan, "Ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri," itu seandainya aku menempati posisi orang yang ada dalam kubur ini. Artinya seandainya aku mati. Walaysa bihi ad-dainu, dan tidak ada padanya, mungkin bacanya ad-dainu, dia berkeinginan untuk mati itu bukan karena punya banyak utang. Ilal bala'a, ilah bimakna lakin, akan tetapi lakin al-bala'u, lakin al-bala'u, akan tetapi kesusahan dan bencana lah yang menyebabkan beliau atau orang itu berangan-angan untuk mati. Maka istisna atau ilah itu terkadang maknanya dari lakin. Ini dalam ilmu nahwu, manakala istisna tersebut adalah istisna munqati'. Ya, istisna itu istisna munqati', maka ilah tidak bermakna ilah, akan tetapi ilah maknanya lakin. Sehingga mana kalimat lakin al-bala'a asobahu, tetapi bencana dan kesusahan itu menimpanya sehingga dia berangan-angan untuk mati. Dan berangan-angan untuk mati yakunu, terjadi pada saat banyak terjadi fitan, terjadi pertengkaran dan perselisihan dan berubahnya keadaan dan bergantinya rusum syariah, simbol-simbol syariah. Rusum mana artinya gambar, gambar syariat itu berubah berganti. Yang namanya syariat itu artinya banyak aturan syariat ditinggalkan dan orang yang meyakini bukan syariat sebagai syariat. Wa ba'inam yakun waqa, dan hal ini jika belum terjadi maka dia pasti terjadi, la mu'alata, tidak boleh tidak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, akan datang kepada kalian suatu masa seandainya salah satu kalian menjumpai kematian itu bisa dibeli, tentu dia akan dijual atau dia akan membelinya. Sebagaimana perkataan penyair yang menggambarkan kesusahan hidup, "Wa hadzal 'aysu ma la khaira fihi," dan kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak ada kebaikannya, "ala mautun yuba seandainya ada kematian yang dijual, fa'astarihi, sehingga aku bisa membelinya. Al-Hafidz Al-Iraqi, dan beliau adalah Zainuddin Abdurrahim Ibn Husain bin Abdurrahman Al-Iraqi Al-Kurdi, ini sukunya suku Kurdi, itu suku terkenal di Irak. Al-Syafi'i lahir pada tahun 725, beliau adalah minal kufar, termasuk pakar hadis. Beliau mengadakan perjalanan ke Damaskus, Halab, Hijaz, di sekitar Madinah, Iskandaria, di Mesir, dalam rangka mencari ilmu. Dan beliau belajar dari para ulama besar, dan beliau punya banyak karya dalam bidang hadis. Di antaranya yang terkenal adalah takhrij beliau untuk hadis-hadis Ihya Ulumuddin yang judulnya Al-Mughni an Hamli Asfar fil Asfar fil Takhrij Mufil Ihya min al-Akhbar. Kalau diterjemahkan Al-Mughni, sesuatu yang mencukupi, an Hamli Asfar, sehingga tidak perlu membawa buku, fil Asfar dalam perjalanan. Sebab sama belakang beda artinya. Sehingga tidak perlu membawa buku tebal, fil asfar dalam berbagai perjalanan, fil takhid, takhid hadis-hadis al-akhbar, hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Demikian juga takribul asanid dan para takribul asanid yang judulnya takut takrib. Beliau meninggal pada tahun 806 Hijriah rahimahullah ta'ala. Al-Hafidz Al-Iraqi Asy-Syafi'i mengatakan kejadian ini itu perangan-angan untuk mati, layal dan tidak mesti terjadi di setiap negeri, tidak pula mesti terjadi di setiap zaman, tidak pula mesti terjadi pada semua orang. Bahkan hadis di atas sudah benar, adanya keinginan untuk mati ittifaquhu ketika tamannil maut, keinginan untuk mati ini bertepatan li ba'di, untuk sebagian orang ya, bertepatan ada dan dijumpai pada sebagian orang di sebagian daerah, di sebagian zaman. Ini ittifaq di sini artinya bukan kesepakatan, ijma artinya bertepatan. Nanti artikan kesepakatan, nanti bersepakatnya sebagian orang untuk berangan-angan mati pada kesepakatan. Maka ittifaq dengan artinya bertepatan. Maka jika ketemu ittifaq jangan selalu diartikan kesepakatan, salah satu makna ittifaq bertepatan atau kebetulan. Ketepatan yaitu kebetulan dijumpai adanya sebagian orang lupa adi, sebagian orang yang berangan-angan untuk mati di sebagian tempat, di sebagian zaman. Kemudian di sini Nabi mengkaitkan keinginan untuk mati itu manakala murur melewati makam. Apa makna? Kenapa kok disebut-sebut lewat makam? Ingin matinya kok pas lewat makam, isyar ini menunjukkan betapa beratnya apa yang menimpa manusia ketika itu, yaitu betapa rusaknya keadaan pada saat itu. Kenapa? Karena yang namanya seorang itu boleh jadi berangan-angan untuk mati minduri istihbar lihai'atihi, ketika dia belum ingat dan melihat dihayati keadaan orang mati. Fa'idha syahad dan mauta, ketika dia menyaksikan dan melihat sendiri ke orang-orang yang sudah mati, dan dia melihat kubur, nasyadha bitab'ihi, maka dia menolak keinginan untuk mati dengan tabiatnya. Wa nafara, dan dia menolak dengan tabiati, dengan tabiatnya, untuk berangan-angan mati. Nah, karena liquat di sita, karena betapa kuatnya kesulitan dan keberatan, maka masyahadah min masyatil kubur, kengerian kubur yang dia saksikan, lam yasrifu, tidaklah menghalanginya untuk menginginkan mati. Jadi kenapa di sini nanti, apa makna, kenapa orang itu ingin mati ketika melihat kubur? Ini Nabi mau mengatakan betapa sulitnya keadaan. Karena umumnya orang itu boleh jadi ingin mati ketika dia belum melihat kuburan, belum melihat orang yang mati. Ketika dia lagi susah di kamar, di rumah, wah kayaknya mati itu enak. Kemudian ketika dia yang boleh jadi ketika dia lihat betapa susahnya orang itu mati, karena dia melihat sendiri orang-orang mati, dia melihat kuburan, nah, itu tabiatnya atau jiwanya memberontak, menolak untuk berangan-angan untuk mati. Nah, orang itu tetap nekat berangan-angan mati ketika melihat orang-orang mati, ketika faktor pendorong untuk ingin mati itu demikian kuatnya. Ini tidak akan terjadi. Melihat kondisi orang-orang sudah mati kok masih tetap nekat ingin mati, tidaklah terjadi kecuali orang itu dan punya semangat yang luar biasa untuk ingin mati, karena begitu kuatnya dan hebatnya faktor pendorong dia untuk berangan-angan mati. Maka ini menunjukkan kata-kata ketika melihat kubur dan berangan-angan untuk mati menunjukkan betapa beratnya dan sulitnya keadaan ketika itu. Kemudian apa yang Nabi ceritakan dalam hadis ini tidaklah berkelak belakang dengan larangan kematian. Karena isi dari hadis ini, hadis yang kita baca, adalah menceritakan apa yang akan terjadi. Dan ini tidak menyinggung-nyinggung tentang hukum syar'inya. Ini cuma menceritakan realita. Kalau menceritakan realita itu bukan berarti belum tentu besok akan terjadi begini-begini, bukan berarti setuju, menyetujui hal tersebut. Atau menganjurkannya. Bagaimana kemarin kita baca hadis yang mengatakan benda mati itu bisa bicara, termasuk ujung cambuk untuk bicara, maka hadis bahasanya ujung cambuk itu bisa bicara bukan berarti dalil dianjurkan punya cambuk di rumah. Karena itu cuma membahas tentang menceritakan sebuah realita, dan menceritakan realita bukanlah bermakna menganjurkan mewajibkan realita tersebut. Kecuali jika menceritakan realita itu diiringi pujian, maka berarti mengandung hukum, atau diiringi dengan celaan, maka mengandung muatan hukum. Kalau Nabi itu cuma sekedar menceritakan realita, bisa akan terjadi begini-begini, tanpa ada memuat pujian atau celaan, maka itu tidak mengandung hukum. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menceritakan bahasanya akan datang pada manusia sita kesulitan wa ina atau anak kesulitan, sampai-sampai mereka berangan-angan untuk segera munculnya dajjal. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada manusia satu masa di mana manusia di masa tersebut berkeinginan berangan-angan untuk segera munculnya dajjal. Maka katakan oleh Rasulullah, tebuskan tebusanku bapak dan ibuku. Kata-kata bi abi wa ummi, bak di sini bukan bak sumpah, namun bak iwak, karena maknanya bagaimana kata An-Nawawi, antam maksiyun bi abi wa ummi. Bi abi wa ummi itu singkatan dari antam mafdiyun bi abi wa ummi. Demikian penjelasan An-Nawawi di Sahih Muslim. Anta masjian engkau kutebus dengan bapak dan ibuku. Maka ini namanya uslubul bidah, bahasa tebusan. Ya, ini merupakan salah satu cara orang Arab untuk menekankan satu kalimat, menegaskan satu kalimat. Mimma dzaka, kenapa hal tersebut terjadi? Maka Nabi mengatakan mimma yalqauna minal ana wal ana, karena kesulitan dan keberatan yang dijumpai oleh manusia ketika itu. Sampai-sampai, wah, kalau seandainya dajjal cepat keluar dan cepat kiamat, kita bisa cepat bebas dari kesulitan ini. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah kasaburum, banyaknya orang Romawi, wakita lulim muslimin, dan orang Romawi memerangi kaum muslimin. Di catatan kaki nomor 3 disampaikan bahasanya Rom itu keturunan Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Maka dia Bani Ishaq. Al-Mustarif Al-Qurasi satu ketika berada di dekat Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kemudian Mustarif mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai warumu aktaruna, sampai mayoritas manusia adalah orang-orang Romawi. Maka Amr menghardik Mustarif dengan mengatakan abasir matakun, lihat-lihat apa yang kau katakan. Maka Al-Mustarif mengatakan, aku mengatakan apa yang semata-mata apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Auf bin Malik Al-Asya'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hitunglah 6 perkara yang terjadi sebelum kiamat terjadi. Di antaranya sumahu dinatun, kemudian kencatan senjata yang terjadi antara kalian dengan Bani Asfar. Bani Asfar bersama dengan Romawi. Lalu mereka melanggar gencatan senjata, lalu mereka memerangi kalian, mendatangi kalian di bawah 80 bendera, masing-masing bendera terdapat 12.000 pas orang Romawi. Ro'ya maknanya adalah ro'ya, mata man asal ro'ya adalah tujuan. Tetapkan. Nah, kenapa bendera disebut roya? Li'annaha royatul muttabi', karena dalam perang bendera itu adalah tujuan dari orang pasukan tentara yang mengikuti di belakangnya. Jika bendera berhenti, mereka berhenti. Jika bendera berkibar, berjalan, maka mereka berjalan. Karena seperti itu fungsi bendera, maka disebut roya. Di sini dikatakan oleh Bukhari. Dari Jabir bin Samurah, dari Nafi bin Utbah, Nafi bin Utbah mengatakan, kami bersama Rasulullah SAW, fahfitu, maka aku menghafal dari Nabi 4 kalimat, a'udzuhunna fi yadi, yang aku hitung benar-benar 4 kalimatku dengan tanganku. Nabi mengatakan kalian akan memerangi jazirah Arab, lalu Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian untuk bisa menaklukkan jazirah Arab, ini yang pertama. Kemudian kalian akan memerangi orang-orang Persia, lalu Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Dan kalian yang ketiga, dan kalian akan memerangi Romawi, dan Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian yang keempat, kalian akan memerangi Dajjal dan Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Qala Nafi', maka Nafi' bin Utbah mengatakan, wa Jabir bin Samurah, kita tidak akan lihat Dajjal, kita tidak akan lihat Dajjal keluar sampai Romawi ditaklukkan. Yang dijadikan oleh Muslim. Dalam hadis ini terdapat faedah penting, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya, kalian yaitu para sahabat akan memerangi Dajjal dan akan memerangi Romawi. Dan Nabi mengerti bahasanya Dajjal itu nanti di akhir zaman. Dan Nabi menggunakan kata-kata tersebut, kalian itu para sahabat. Maka hal ini menunjukkan bahasanya orang-orang kaum muslimin yang memerangi Dajjal adalah mereka man ala nahdis sahabat. Kita adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan para sahabat dalam beragama. Sehingga Nabi katakan kalian dari para sahabat akan memerangi Romawi, akan memerangi Dajjal. Maka itulah makna kalian di sini, kecuali mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang memerangi Romawi, yang menaklukkan Romawi di akhir zaman, orang-orang yang memerangi Dajjal di akhir zaman, dengan mereka orang-orang yang meniti jalan para sahabat dalam beragama. Dengan mereka ini disebut oleh Nabi SAW dengan kalian dari para sahabat, karena mereka berjalan di atas jalan para sahabat. Mungkin ini menunjukkan kemuliaan orang yang berjalan di atas jalan para sahabat, di mana mereka lebih kabarkan setelah orang-orang yang akan menaklukkan Romawi, setelah orang-orang yang akan memerangi Dajjal. Waqa'a wasfulil qital, dan terdapat gambaran detail tentang peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dan Romawi. Dalam hadis dari Yasir bin Jabir, dia mengatakan, tertiup kencang angin merah rihul hamra di Kufah. Fajar Rasulullah Sallahu hajiri ilaya Abdullah bin Mas'ud ja'a. Maka datanglah seseorang yang dia tidak punya, yang dia tidak memiliki kata-kata yang suka digembar-gemborkan, kecuali kata-kata ya Abdullah bin Mas'ud yang telah datang. Maka datanglah seorang yang suka sekali gembar-gembor, kiamat telah datang, kiamat telah datang. Kajiri dikasih hak di tadi ya. Kajiri artinya adalah da'buhu wa sya'nuhu. Da'buhu kebiasaannya, sya'nuhu sifatnya, adatuhu kebiasaannya, da'idanhu gembar-gembornya. Gembar-gembor itu kebiasaan ya. Diucapkan daidana, kebiasaan namun kebiasaan yang diucapkan, bukan dilakukan, kalimat yang selalu diucapkan, bersering dan diucapkan namanya, itu disebut daidana. Maka datanglah seorang yang suka gembar-gembar, kiamat telah datang, kiamat telah datang. Fakal wakana mutakian, maka orang tersebut duduk, wakana mutakian, dan dia duduk sambil bersandar. Fakal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya kiamat tidak akan terjadi sehingga warisan tidak lagi dibagikan dan orang tidak merasa gembira dengan mendapatkan ghanimah. Semakala aifa'ala biyadi hakada, kemudian Ibnu Mas'ud berisyarat dengan tangannya demikian. Wanahaha, beliau arahkan tangannya ke arah Syam. Faqal, Ibnu Mas'ud mengatakan, aduan satu musuh yang mereka berkumpul untuk memerang orang Islam dan orang Islam berkumpul untuk memerang mereka. Katakan, Romawikah yang kau maksudkan, maka beliau katakan betul. Watakunu ingdadak mulkitali ribkatun syadidatun. Dan manakala terjadi peperangan tersebut, terdapat ribkatun syadidatun. Maklah mungkin maknanya serangan balik yang kuat. Terjemahnya apa maknanya? Tidak ketemu. Beliau. Ridah itu maknanya bisa murka, bisa dikembalikan dari kata-kata radah, punya kembali. Iya, perlawanan. Terjemahnya tidak ketemukan dengan perlawanan. Fayastaridul muslimuna syartatan lil maut as-surta. Surta, catatan kaki, awal ta'ifatun al-jaysh fasyatul waqa'ah. Adalah kelompok pertama dari satu pasukan yang menyaksikan jalannya peperangan. Maka kaum muslimin mengirim satu pasukan lil maut, yang siap untuk mati. Latar si ila ghalibah, yang dia tidak akan kembali kecuali kalau menang. Maka mereka kemudian berperang sampai mereka dihalangi oleh waktu malam, karena malam itu tradisi perang masa silam, dan nanti akan kembali berulang semacam itu. Kalau malam itu berhenti perang, perang itu pagi dan siang tak sore. Fayafi, maka kembalilah mereka dan mereka kulun ghairu ghalibin, tidak ada yang menang. Wetab di asurta, dan mana asalnya tafnya adalah hapus bila mungkin maknanya adalah dan rombongan pasukan tadi yang dikirimkan dan diberangkatkan yang tidak berhasil menang tadi kemudian dibubarkan. Semayasal itu muslimun asurkot anilmaut, kemudian kaum muslimin mengirim satu rombongan pasukan anilmaut siap untuk mati yang tidak akan kembali kecuali menang. Akhirnya mereka sudah berperang sampai mereka dihalang oleh malam. Masing-masing dari mereka, Romawi dan kaum muslimin, kembali tanpa ada yang menang, kemudian dibubarkanlah pasukan tadi, pasukan yang kedua. Kemudian dia, kemudian kaum muslimin mengirimkan pasukan yang ketiga, lil maut, siap untuk mati. Ya, tidaklah kembali kecuali manakala menang, maka mereka berperang sampai sore. Kembali marah. Fayafid, maka kembali mereka orang Romawi dan kaum muslimin masing-masing tidak menang. Kemudian ketiga kalinya pasukan tersebut dibubarkan. Faidah kana yaum rabi, maka ketika tibalah hari ketiga peperangan, nahada maknanya nahada, bangkit, takut jamah, maju. Ilaihim menyerang Romawi, baqiyatu ahli Islam, kaum muslimin yang tersisa. Faya'alullahu zakhra, zakhra artinya azimah, kekalahan. Maka Allah jadikan kekalahan menimpa Romawi. Faya'tabiluna maqtalatan, maka kaum muslimin ketika itu berperang dengan satu atau membunuhi dengan satu pembunuhan, lah pembantaian layu omisuha, itu pembantaian dalam peperangan, dan ini bukan kejahatan, dan dengan pembantaian dalam kondisi aman. Layu omisuha yang sudah pernah ada semisal itu, atau Korowi mengatakan layu omisuha yang sudah pernah diketahui semisal itu. Hatta inna fa'il laisa bijambatihim. Mula apa yang ada di fa'il? Turung. Kita cemahin apa? Turung. Hatta inna fa'il sampai-sampai punya burung-burung laisa bijambatihim tidak ada di sisi mereka. Sama yukhalifu matayaki umayita, maka tidaklah dia menggantikan mereka sampai dia sendiri yakhiru tersungkuh mayita dan keadaan mati. Kita aduk Banul Am, maka anak-anak dari seorang bapak mereka menghitung kembali jumlah mereka, dulu mereka berhapus, maka mereka tidaklah jumpai saudaranya, maka tidak ada yang tersisa kecuali tinggal satu orang. Kalimat ini saya kurang paham. Bapak terjemahnya bisa membantu memahami. Bapak terjemahnya dikatakan, hingga burung yang ada di sekitar mereka tidaklah melewatinya, melainkan tersungkur mati. Ketika itu ada satu keluarga, satu orang yang ikut perang, maka selesai akhir peperangan, tidak ada yang selamat kecuali satu orang saja. Tapi air ghanimatnya perang, maka dengan ghanimat atau rampasan perang yang apa dia gembira. Maka satu orang yang tersisa ini pun tidak bahagia, semua saudaranya mati. Maka tidak ada kegembiraan, kebahagiaan karena mendapatkan ghanimah. Wa ayyu mirasin tuqsam, dan warisan yang mana yang perlu dibagi, karena yang tersisa tinggal satu orang, ya cuma semuanya milik dia, semua warisan saudaranya yang 99 orang itu semuanya milik dia, enggak dibagi, karena dia satu-satunya ahli waris yang tersisa. Itu makna perkataan Ibnu Mas'ud, kiamat tidak akan terjadi sampai warisan tidak lagi dibagikan dan orang juga tidak lagi gembira karena mendapatkan harta rampasan perang. Bapak itu mahu kadalik, maka pada saat mereka dan kondisi semacam itu, maka mereka mendengar adanya satu peperangan yang besar dari itu. Pada amusarihu, maka datanglah seorang yang berteriak, inna dajjala qadhalafahum fi dararihim. Sesungguhnya dajjal qadhalafahum telah menggantikan mereka fi dararihim, di anak-anak mereka. Mungkin maknanya ada orang yang teriak atau mengatakan kepada kaum muslimin, sesungguhnya dajjal itu telah sampai di kampung-kampung kalian. Di mana kalian tinggalkan kampung-kampung kalian, di sana tinggal istri, tinggal perempuan dan anak-anak kecil. Dajjal telah masuk di kampung kalian, wahai kaum muslimin. Mungkin maknanya demikian. Maka ada orang yang berteriak mengatakan, Dajjal telah masuk ke kampungan kalian, di mana kalian tinggalkan di kampung kalian, anak-anak kalian. maka mendengar kabar tersebut yang kuduna maklihi. Mereka buang ghanimah yang ada di tangan mereka. Bayubiluh dan mereka datang ke kampung-kampung mereka, kembali ke kampung-kampung mereka. Faya ba'atu asarata mawaris Tali'ah, maka mereka kirimkan 10 pasukan berkuda yang menjadi pasukan Tali'ah, pasukan pengintai musuh atau pasukan depan. Rasulullah SAW mengatakan, semua aku mengetahui nama 10 penunggang kuda tadi dan nama bapak mereka dan warna kuda mereka. Mereka adalah sebaik-baik pasukan penunggang kuda di atas muka bumi ketika itu, atau Tomato pasukan penunggang kuda yang terbaik di atas permukaan bumi ketika itu. Bahasa kita yang maksudnya peperangan yang Nabi yang diceritakan dalam cerita itu masuk tadi terjadi di Nabisa di akhir zaman, sama itu sekarang Lebanon, Palestina, Syria, dan Jordan. Terjadi di Nabisa di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal, bagaimana dijelaskan oleh banyak hadis. Dan kemenangan kaum muslimin mengalahkan Romawi ketika itu adalah persiapan untuk penaklukan konstitusi Nubuwwah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang Romawi itu menduduki daerah Akmah. Akmah adalah satu daerah di dekat Dabik, satu daerah namanya Dabik, yang dia terletak di antara Halab yang ada di Suriah wa Antakiyah. Wahumah dan keduanya ada di Syam. Maka tidaklah kiamat terjadi sampai orang-orang Romawi itu menduduki daerah Akmah atau daerah Dabik. Maka keluarlah untuk menyerang orang-orang Romawi ini satu pasukan kaum muslimin dan kota Madinah. Yang dia adalah termasuk manusia terbaik yang ada di bumi ketika itu. Faida tafakum, maka ketika kaum muslimin telah melatak kaum barisan untuk menyerang orang-orang Romawi, orang-orang Romawi mengatakan, kalau bainana bainallah jika bumina, biarkanlah kami dengan orang-orang yang mencaci maki kami, kami mau memerangi mereka. Artinya, sebagian orang Romawi masih Islam. Sebagian orang Romawi masih Islam dan mereka berada di barisan kaum muslimin. Maka orang-orang Romawi kafir ini berkata kepada kaum muslimin, biarkan kami perang dengan sesama orang Romawi. Dan orang-orang Romawi yang mencaci maki kami, mencaci maki agama kami, itu orang Romawi yang dianggap murtad dari agama mereka masuk ke dalam Islam. Kalian yang bukan orang Romawi duduk tegak, biar kami yang perang dengan sesama Romawi. Yang dimaksud dengan sabu minna, mencaci maki minna di antara kami adalah orang-orang Romawi yang meninggalkan agamanya dan memeluk Islam. Maka jawaban kaum muslimin yang lain yang bukan dari kalangan orang Romawi mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah, kami tidak akan biarkan kalian dengan saudara-saudara kami kaum muslimin dan dulunya adalah bagian dari kalian. Faya qatiluna, maka kaum muslimin memerangi Romawi atau orang-orang Romawi memerangi kaum muslimin Fayunzam surutun atau fayazam surutun layak Allah alaihim abadan, maka kapurlah sepertiga pasukan kaum muslimin, yang Allah tidak akan menerima korban mereka sama selamanya, dan terbunuhlah sepertiga kaum muslimin yang lain, yang mereka adalah afdhalu syuhada, syuhada yang paling utama di sisi Allah. Wayabta asulut dan sepertiga yang lain berhasil memenangkan peperangan, layak tanunan abadan, yang mereka tidaklah tergoda sama sekali. Akhirnya mereka ini kemudian menaklukkan Konstantinopel. Maka pada saat mereka sedang membagi ghanimah harta rampasan perang, waqad alaqu sayfahum fi zaitun, dan mereka telah menggantungkan pohon pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Ittahafi syaitan, maka iblis atau setan berteriak di tengah-tengah mereka, innal matiha sesungguhnya sejan tatqalla fakum fi ahlikum, telah sampai di kampung kalian, dan kalian tinggalkan di kampung kalian itu di warga kalian, di anak-anak kalian. Faya hujuna, maka kaum muslimin keluar dari Konstantinopel, berdalika batil, padahal bisa kasih adalah berita bohong. Faidah jauh sama ketika mereka datang tiba-tiba di Indonesia, Kharaja maka muncullah Dajjal. Fabainahum ya'udulil kital, maka saat mereka sedang bersiap-siap untuk memerangi Dajjal, yaitu usuh, subuh, maka sedang masuk barengan, ibadah waktu sholat. Lalu turunlah Isa putra Maryam saat itu sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dalam sahih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fisqatal muslimin fisqa, artinya adalah Madinah kota yang tinggal di sana alati fiha, yang di kota tersebut tempat berkumpulnya banyak orang. Maka setiap kota dalam bahasa Arab bisa disebut pustok, jadi sebenarnya pustok sama dengan kota. Inna pustokan muslimin yaumal malhamah, kota tempat berkumpulnya kaum muslimin pada saat terjadi malhamah, malhamah peperangan besar kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Sesungguhnya tempat berkumpulnya kaum muslimin, ibu kota kaum muslimin, ketika terjadi malhamah, perangan besar, adalah di ardi di satu daerah, di Ghautah. Ghautah diambil dari kata-kata ra'id, yang artinya adalah tanah yang landai. Itulah satu tempat di negeri Syam yang dikelilingi gunung-gunung tinggi, dan di sana banyak sungai dan pohon yang saling sambung bersambung. Wabiha tokoh Madinatul Iman, dan di tempat tersebut terletak kota Damaskus yang ada di Syam, Suriah sekarang. Maka tempat berkumpul kaum muslimin ada di satu tempat yang landai, di satu kota namanya Damaskus, yang dia adalah termasuk kota terbaik di negeri Syam. Dia telah berdawud, dimasukkan oleh Al-Albani di, dan hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Ibnu Munayyir Itu munayib adalah Al-Hafidz seorang pakar hadis Zainuddin Abdul Latif bin Taqiyuddin Muhammad bin Munayyir Al-Halabi. Al-Halabi itu diambil dari kata-kata Halab, nama kota di Suria. Al-Halabi itu aslinya adalah kelahiran seorang Halab, kemudian pindah dan tinggal di Mesir. Wafat tahun 804 di Suria. Ibnu Munayyir mengatakan, ada pun kisah Romawi, peperangan Romawi dengan kaum Muslimin, dalam tersebut ilal an, maka itu belum terjadi sampai saat ini. Belumlah sampai kepada kami kabar bahasanya mereka mengadakan peperangan di daratan dengan jumlah semacam ini. Maka peperangan dengan Romawi ada di antara perkara yang belum terjadi. Dan dalam hadis tentang peperangan kaum Muslimin dengan Romawi, yang akan terjadilah malhamah peperangan besar. Terdapat kabar gembira dan kabar ancaman. Kabar gembiranya karena kisah tersebut menunjukkan bahasanya akibat yang baik untuk orang-orang yang beriman. Maaf, kabar dari Kelsey. Padahal begitu banyak pasukan Romawi. Jadi dikatakan pasukan Romawi memiliki 80 bendera. Masing-masing bendera terdapat 12.000 manusia. 12.000 kali 80. Bila lalu? Bila ya? Bila sangat banyak sekali. Tapi bicara ini adalah sebab gembira. Bahkan jumlah pasukan kaum Muslimin akan berlipat-lipat dari mahu alaih dari jumlah aslinya. Kemudian tanda dekatnya kiamat berikutnya adalah penaklukan kota Konstantinopel. Catatan kaki. Konstantinopel adalah Madinah Tirol, ibu kota Romawi. Disebut Konstantinopel dan dia saat ini terkenal dengan sebutan Istanbul. Min Muduni Turkiya yang merupakan salah satu kota di Turki. Yang dahulu kota ini, Istanbul ini, Fatimah di masa silam terkenal dengan sebutan Bizantium. Kemudian tatkala Raja Romawi yang namanya Konstantin Al-Akbar. Tatkala Raja Romawi yang namanya Konstantin Al-Akbar itu berkuasa, Ban Alihasuron, Konstantin itu membangun beteng keliling yang mengelilingi kota ini. Pertama hasil dia namai benteng keliling yang dia bangun untuk mengelilingi kota ini, tetapi Bizantium ini dia namai Konstantinia. Kemudian dia jadikan daerah tersebut sebagai ibu kota kerajaannya. Walaha qalid, kota ini, Konstantinopel ini memiliki teluk yang jatil bahar dari arah laut. Yaitu Bubiha yang kalau ini mengelilingi Konstantinopel. Min wajahain dari dua sisi, sisi timur dan sisi utara. Sedangkan dua sisi yang lain, sisi barat dan sisi selatan dari Konstantinopel itu ada di daratan. Sedangkan sisi timur dan sisi utaranya itu berbatasan dengan laut. Peminah maka diantara tanda kiamat adalah penaklukan kota Konstantinopel sebelum musuhnya Dajjal. Ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dalil yang satu alil ahdi sebagai hadis menunjukkan bahwasanya penaklukan ini terjadi setelah Italia Rom, peperangan memerangi Romawi adalah Malhamah Kubra, perang besar antara kaum muslimin dengan Romawi di akhir zaman. Dan menangnya kaum muslimin atas Romawi. Maka pada saat itu setelah menang, kaum muslimin mengarahkan gerakannya ke arah ke Konstantinopel. Maka Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota tersebut untuk kaum muslimin tanpa peperangan. Senjata kaum muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel ketika itu cuma bacaan Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pernahkah kalian mendengar satu kota yang salah satu sisinya ada di daratan, satu sisinya berbatasan dengan lautan? Para sahabat mengatakan, pernah wahai Rasulullah. Nabi mengatakan kiamat tidak akan terjadi sehingga Yarzuha, kota tersebut diperangi oleh 70.000 dari Bani Ishaq. Ketika mereka tersebut mendatanginya, mereka langsung menguasainya. Mereka tidak berperang dengan senjata, mereka tidak menemparkan anak panah. Mereka cuma mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah salah satu dari dua sisi kota tersebut. Sa'ud itu Sa'ud bin Zaid ats-Tsaili. Dia disebut Zaili karena maulahu bekas kuda yang dimiliki oleh kabilah Zaid Al-Madani. Dia tinggal di kota Madinah sekitar awal tahun 135 Hijriah. Sa'ud salah satu orang hadis mengatakan, aku tidak mengetahui kecuali lanjutannya adalah Nabi mengatakan, jatuhlah satu sisi dari dua sisi kota tersebut yang ada di lautan. Kemudian kaum muslimin mengucapkan untuk kedua kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah sisi yang lain. Kemudian kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, fayufarratulahum, maka datanglah berita gembira untuk mereka, yaitu puluhan dan mereka memasukinya. Kemudian mereka pun mengambil ghanimahnya. Nah, pada saat kaum muslimin sedang membagi ghanimah, tiba-tiba datanglah seorang yang berteriak, Dajjal telah keluar. Maka kaum muslimin meninggalkan semua ghanimah yang mereka dapatkan, kemudian kembali. Hadis ini menimbulkan iskak, menimbulkan kebingungan, karena dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa Konstantinopel akan diserang oleh kaum muslimin yang jumlahnya 70.000 dan mereka adalah Bani Ishaq. Loh, padahal Bani Ishaq sepakat dengan Romawi. Adal Romawi itu Bani Ishaq. Romawi adalah Bani Ishaq karena mereka itu keturunan Al-Ain bin Ishaq bin Ibrahim. Maka bagaimanakah mungkin kota Konstantinopel yang merupakan kotanya Romawi ditaklukkan di tangan orang-orang Romawi? Al-Qadhi Iyad mengatakan, Bani Ishaq kan hakada, demikian tertulis Bani Ishaq di semua usul fiqih muslim. Usul di sini maknanya riwayat fiqih muslim. Karena fiqih muslim sampai kepada kita itu melalui beberapa riwayat. seperti A, seperti B, seperti C, riwayat A, riwayat Sulan, Sulan yang membawakannya, maka disebut seperti A. Ada B yang membawakannya, maka seperti B. Kita juga buka itu punya beberapa riwayat, sampai kepada kita dengan beberapa riwayat, Abu Dawud demikian juga. Dan yang tercetak, yang beredar di kalangan kaum muslimin, baik saya buka kepada muslim, adalah salah satu versi dari versi-versi kaum Bukhari atau kaum muslim berkenaan Abu Dawud yang lain. Kalau orang ingin tahu versi yang lain, misalnya dari Sahih Bukhari, maka adalah kita bisa baca Fathul Bari. Karena Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, belum menyebutkan, ini kalau dalam versi Ismaili, teksnya demikian, kalau dalam versi Bulan, teksnya tertulis demikian. Jika ada perbedaan, jika terdapat perbedaan teks, maka Ibnu Hajar menjelaskan Bukhari versi riwayat A, Bukhari versi riwayat B. Sudah, maka satu riwayat dengan riwayat yang lain saling menjelaskan. Maka Fadil Iyad mengatakan semua riwayat dari muslim bunyinya itu Mibali Ishaq. Umar dan Fatihiyat mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yang benar al-ma'ruf al-mahfuz, ma'ruf itu berarti lawan dari munkar, mahfuz itu lawan dari sad. Maka riwayat yang tidak sad mengatakan min Bani Ismail. Karena inilah yang dimaksudkan oleh hadis dan konteks hadis menunjukkan hal tersebut. Karena ini dimaksudkan adalah orang-orang Arab, bukan orang-orang Romawi. Maka berarti artinya Bani Ismail. Maka sebenarnya lah, Qadiyat menceritakan sebagian ulama menilai redaksi min Bani Ishaq itu khas. Dan riwayat yang mahfuz, riwayat yang tidak sah, berbunyi min Bani Ismail. Ini ada pendapat sebagian ulama menurut kutipan keterangan Al-Qadiyah. Namun menurut Ibnu Katsir, riwayat ini tidak masalah. Min Bani Ishaq di sini no problem dengan min Bani Ishaq. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Romawi akan masuk Islam di akhir zaman. Dan boleh jadi kemungkinan besar penaklukan Konstantinopel itu akan terjadi di tangan ta'ifatun sejumlah orang dari Romawi, orang-orang Romawi yang masuk Islam. Sebagaimana dikatakan oleh hadis di atas, maksudnya itu satu novel akan diperang oleh 70,000 Bani Ishaq. Waktu tidak ala dalik dan menguatkan perkataan Ibnu Katsir bahwasanya orang-orang Romawi itu mendapatkan pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Mutarrid Al-Qurati yang tadi kita baca. Al-Mutarrid mengatakan kepada Rasul bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai mayoritas manusia adalah Romawi. Atau mayoritas kaum muslimin adalah Romawi. Maka Amr bin As mengatakan, dihentikan apa yang kau katakan. Maka Al-Mustarif mengatakan, aku hanya mengatakan apa yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala in kuntu dalika, seandainya aku tambahkan hadis tadi dengan perkataanku sendiri, maka akan kukatakan bahasanya inna bihin, bahasanya mereka orang-orang Romawi itu memiliki empat sifat yang terpuji. Mereka orang-orang Romawi adalah orang yang paling tenang, tidak tergesa-gesa ketika terjadi kekacauan, jadi fitnah. Maka mereka adalah orang yang cepat untuk sadar ketika terjadi musibah, tidak larut dalam sedih. Mereka adalah orang yang paling segera kembali menyerang setelah menyelamatkan diri dari serangan musuh. Parah itu ketika orang kelihatannya ketika imbang akhirnya menghindar dan berusaha untuk menyerang lagi. Maka mereka adalah orang yang paling cepat untuk menyerang lagi setelah mundur karena merasa peperangan tidak imbang. Dan mereka adalah orang yang paling baik terhadap orang miskin, yatim dan orang yang lemah. Yang kelima yang baik, yang indah dari mereka adalah orang yang paling semangat untuk mencegah kezaliman para penguasa. Kemudian penulis Asraf Usaha mengatakan, dan dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya orang-orang Romawi akan masuk Islam di akhir zaman adalah hadis Abu Hurairah yang telah kita baca ketika poin peperangan dengan Romawi. Di sana disebutkan bahwa orang-orang Romawi berkata kepada kaum muslimin, biarkan kami berperang dengan allazi sabumina, orang-orang Romawi yang mencaci maki kami, yang meninggalkan agama kami, biarkan kami perang dengan mereka saja. Maka kaum muslimin mengatakan, tidak, demi Allah kami tidak akan biarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Maka dalam hadis ini orang-orang Romawi meminta kepada kaum muslimin untuk membiarkan mereka berperang dengan man sufiya minhum, orang-orang Romawi yang dulunya tertawan, ditawan oleh kaum muslimin karena para tawanan ini pada akhirnya masuk Islam. Maka kaum muslimin menolak permintaan orang-orang Romawi tersebut. Bayu-bayinuna, dan mereka menjelaskan kepada orang-orang Romawi bahasanya, siapa saja yang masuk Islam dari orang-orang Romawi, maka dia adalah bagian dari saudara-saudara kami kaum muslimin yang tidak akan kami serahkan kepada siapapun. Dan keadaan bahasanya yang mendominasi tentang kaum muslimin adalah orang-orang yang dulunya orang-orang kafir yang tertawan dan masuk Islam, bukanlah satu hal yang aneh. An-Nawawi mengatakan ini sudah ada di zaman kita. Mayoritas kaum muslimin adalah mantan orang-orang kafir yang dulunya tertawan dan masuk Islam. Bahkan mayoritas pasukan Islam di negeri Syam dan Mesir, dulunya mereka tertawan, kemudian mereka pada saat ini dengan puji Allah, mereka menawan orang-orang kafir. Dan kaum muslimin telah menawan orang-orang kafir di zaman kita ini berkali-kali. Bilmarah wahidah dalam satu kalinya, mereka bisa menawan ribuan orang kafir. Walilhamdu ala idhari islam wa idhazihi. Terpuji milik Allah atas menangnya Islam dan mulianya Islam serta kaum muslimin. Gimana? Gimana? Wa yu'ayyidu kaum hadzal syair, dan hal yang menguatkan bahasanya pasukan kaum muslimin yang menaklukkan Konstantinopel adalah dari bani Islam adalah pasukan Romawi, jumlah mereka hampir 1 juta. Sebagian mereka terbunuh dan sebagian mereka masuk Islam. Wayakunu man aslama, dan yang masuk Islam dari orang-orang pasukan Romawi tadi akan bersama dan bergabung dengan tentara kaum muslimin yang menaklukkan Konstantinopel, wallahu a'lam. Dan ditaklukannya persatuan Mongol tanpa perang, peperangan belum terjadi sampai saat ini. Tirmidzi mengatakan dari Anas bin Malik, Anas mengatakan bahasanya penaklukan Konstantinopel itu terjadi maaf ya misah bersamaan dengan terjadinya kiamat. Maaf di sini maknanya kubai. Maaf di sini maknanya kubai. Sedikit sebelum, sesaat sebelum terjadinya kiamat. Kemudian Tirmidzi mengatakan Mahmud Ibn Zailan, gurunya Tirmidzi mengatakan, ini adalah hadis yang gharib, Konstantinopel adalah ibu kota Romawi, dan dia ditaklukkan pada saat munculnya Dajjal. Hingga di sini maknanya juga kubai, beberapa saat sebelum munculnya Dajjal. Bagian tadi, kalau kita baca, penutupan yang tadi kita baca, maka indah maknanya adalah kubai, beberapa saat sebelum munculnya Dajjal. Dan Konstantinopel telah ditaklukkan di zaman sebagian para sahabat. Yang benar, Konstantinopel belumlah ditaklukkan di masa para sahabat, karena Muawiyah radhiyallahu anhu mengirimkan putranya Yazid bin Muawiyah untuk menyerang Konstantinopel dalam satu pasukan yang di tengah-tengah pasukan tersebut ada seorang sahabat Nabi Abu Ayyad al-Anbari, namun ketika itu belum sampai ditaklukkan. Kemudian Maslamah bin Abdul Malik juga pernah mengepung Konstantinopel, namun juga tidak berhasil menaklukkannya. Cuma Maslamah bin Abdul Malik mengadakan perjanjian dengan penduduk Konstantinopel untuk membiarkan kaum muslimin membangun masjid di kota Konstantinopel. Jika ada orang mengatakan bagaimanakah dengan Turki yang telah menaklukkan Istanbul? Adapun Turki yang menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul, maka itu terjadi dengan peperangan. Padahal penaklukan Konstantinopel yang Nabi katakan sebagai tanda akhir zaman itu tanpa peperangan, senjatanya cuma takbir saja. Kemudian Konstantinopel saat ini dibawa kekuasaan orang-orang kafir, maka Konstantinopel akan ditaklukkan penaklukan yang terakhir di akhir zaman nanti, sebagaimana diberitakan oleh Al-Qadid Al-Mansur, seorang yang jujur dan benar, dan seorang yang mendapatkan berita yang benar, sallallahu alaihi wasallam. Sa'amat Muhammad Zakir mengatakan, penaklukan Konstantinopel yang dikabarkan dalam hadis, itu akan terjadi di masa depan, boleh jadi masih dekat, sudah dekat atau masih jauh, Allah yang lebih tahu. Awal-awal satu-satunya inilah penaklukan yang benar dan untuk Konstantinopel, manakala kaum muslimin kembali kepada agama mereka, di mana mereka saat ini kaum muslimin berpaling darinya. Adapun penaklukan Turki yang menaklukkan kota Istanbul untuk Konstantinopel yang terjadi sebelum masa kita saat ini, maka itu adalah pengantar untuk terjadinya penaklukan yang lebih besar. Kemudian Konstantinopel telah keluar. Setelah itu, telah keluar dari tangan kaum muslimin. Kapan kita katakan Konstantinopel telah keluar dari tangan kaum muslimin? Manakala pada saat pemerintah mereka mengumumkan asalnya pemerintahannya adalah bukanlah pemerintahan Islami, akan tapi pemerintahan sekuler yang diumumkan oleh Kamal Farhan Atatürk. Maka dengan diumumkannya hal ini berarti Istanbul tidak lagi di tangan kaum muslimin. Dan bahasanya Turki yang memiliki Istanbul itu gairu dininya, bukan lagi negara yang mengenal agama, wa'ahadat kufara ahdal Islam, dan mereka mengadakan perjamian dengan orang-orang kafir musuh-musuh Islam. Wahakamat umat Tuhan, dan bangsa Turki atau bangsa Konstantinopel ini diatur dengan hukum dengan undang-undang wataninya, undang-undang milik orang kafir, milik orang penyembah berhala. Maka keadaan kota Konstantinopel untuk saat ini statusnya bukanlah di tangan kaum muslimin. Wasayudu al-fatu al-islami, maka penaklukan yang islami untuk Konstantinopel insyaallah akan segera kembali bagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya, keadaan Konstantinopel atau Bizantium yang ada atau di sana yang mungkin yang ada saat ini di Turki, di mana Turki banyak kaum muslimin di sana, belumlah penaklukan Konstantinopel yang Nabi janjikan dalam hadis ini, karena penaklukan Konstantinopel yang Nabi janjikan dalam hadis ini itu tanpa peperangan. Maka penaklukan Konstantinopel dengan peperangan bukanlah bagian dari penaklukan Konstantinopel yang Nabi kabarkan dalam hadis ini. Demikian pula Nabi sampaikan bahasanya yang menaklukkan adalah orang Romawi yang masuk Islam. Ini kan poin yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, maka ini jelas kemudian kita sepakat hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.